manakan kumula, dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan. Tiap wajah berkisah, tiap madah berarti, manakah ilhamku. Cahaya di matamu, senyum di bibirmu, mengukir seribu tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jua dalam kerinduan? Di saat begini aku merindukan. Berhelai-helai surat biar di depanku, tak dapat aku putuskan. Ramas semua dan kubuangkan jauh dari pandangan. Lalu aku kesal, kukumpul semula, tak dapat ku nyatakan. Suci ku.